Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gen wong gang gering-gering mari ora karena arah bosan walakin lidola bidobi bin wadawain lan dedeb bine karena arah nyubring dokter atau tambah menang orang bebeja gering tapi lain ku sebab bosan karena gering lain. Ulah bosan kana gering kudu nuhun. Sahaja lemana. Tapi maksudna ye adalah hayang neangan dokter atawa obat. Dap nilai lan lan menang deming dalam wengi menang ubur tipeting tapi ulah dua antiluan kudurada lobaan besi hudang maitna alhala bibidun istihlabin lan menang sumpah kalawan orang disumpah takidan lilamril wakil kena arah ngukuhakeun kadue perkara kang tuni lilami bimawadil mayit dilan menang awaruhakeun galawan mawadde mayit limubadarat disuhudi janazatihi karena kekebatan ing nyakseni atawa hadir ing janazahe mayit Salati alal mayit al gaib lan wenang nyolati ngadase mayit kang gaib. Salati alal janazati fil masjid lan wenang nyolati ngadase janazah ing dalem masjid. Tamimi bidu'a ilan wenang umum geuning dalem duane dorbil misti bisyai'il malmus. Nandangan dada genumpama galawan suwiji kang den gebok liakuna ogo abinubos darabun nyentaan ya darbui kulewih tumanjab ing dalam hati iya sirahna dilebah mana menang kurang diusap komo lamun dek ngarah abdol posisi imam. Al bukaya lal mayiti lan wenangan angiti ngadase mayit biduni ta'didil mahasin galawan oranana milang-milang birang-birang kabejikan mayit. Enang orang nyengcerikan ka mayit tampang hitung-hitung beberean jeng kahadean anak. Puluh masyruyat du takdiyatil mayitil syanatan lahu anil inkishabi wasidron li jasadihil mutagoyir awi kanggapi ngesepuluh ikuden syarak kenutupi mayit kena arah ngarak sekadoya mayit anil inkishabi saking narima kabuka wasidron lan kena arah nutupi kadoya jasad mayit kang narima berubah. Tutupan mayit gurang tenanaun diurang mawakan rapi pisan. Beres gurang dibungkus langsung make samak. Sampai lampit beres eta diasupan ke keranda ditutupan deui. Alilami bil maut lan dan saragen ngawaruhagen galawan maut litimail ahli kena kumpule ahli wala suhabilan birangkan jawa ahli sholahilan ahli patut ayah kumpul dulur-dulurna dilanjek mamang uwa kebeh jeng kanca-kancana babaturan di pasarna bejaan kebesi teu kebejaan lantaran sok ayahnya na di pasar be padahal geus maot biasa bae sok kapanggi ngobrol ngopi segala kanyawan-kanyawan nang geus aya saminggunan cenah sia tamot maot di mana pan kamari ge aya ngobrol di dieu hore geus maot ulah bae awewe tah. Awewe memerin aja mun kabogoh na maot gunyana dibonceng dibabawa dicekel padahal geus maot sok aya nu kitu terus bae gunyana dipeluk sagala biasa berarti kan eta meluk jurig nya sing ade dah bisi kabogoh bae SMS sholati alal goblilan dan zaragen nyolati ngadase kubur liman lam yusoli alal janazah kadeong kang ora nyolati amani ngadase janazah yurawatil batihah han maca batihah fi sholatil janazah hing dalam sholat janazah al qiyamilan ngadek limat marot alaihi janazah dun kadeong kang aliwat ngadase manaba janazah haya janazah liwat urang disunah kenang tu azzi alal gobli salazan lan ngarau ngadase kubur ing telu rawan ilu sabak wijen jidei wijen jidei macagen minha khalaqna gom tiupken aurken minha khalaqnakum terus bihanu idukum daratan ukhra dalginul mayit lanal ginan mayit sunnah ziaratil gubul ziarahing gubul lirijali kadoi birang-birang lanang ulah wawemah lalaki baik wadargi biha lan ngadademan biha ing dalam ziarah wassalam alaman biha lan uluk salam ingatasi wongkang tetaping dalam gubur. Assalamualaikum ya alal kubur tamimi doa linafsi lan ngumumkan doa kadoe awak-awakan walahya walamat lan biranggang urip lan birang-birang gang mati bil adiyatil mazro galawan birang-birang dua gang dan tukil saking gangin inasyah lil mait lan ngaring akan ingali mait besoni to'am galawan ngadam meling papanganan lahum gada ahlil mait ahli mait nu ditinggalkan kurang disenangkan kiriman daharin-daharin abehnya nak bungahin sebabnya nama geus degaburu masak degaburu nanaum lisyukolihim kena katungkule ahlil mait anan busihim saking birang-birang awak ahlil mait bima syagolahum galawan barangkang nunggul genyamahum ing ahlil mait urusan umaut katungkulnya na kersaradih jadi kadang-kadang degaburu masak aidaharna beki biasa an masaknya na tegaburu kiriman ke urang mentak urang ulah dahar di ahli mayit murang na kudu ngiriman ke ahli mayit ziaratil kubur liman marrabihan ziarah yang kubur kadewang kang ahli wajaman biha galawan kubur walau lam yang sejarata an senajan orang nijaya siman inga ziarah ning kubur 11 alaitu wallahu. Mm-hmm.